yang dinamakan Islam itu ialah antasyhadu an la ilaha illallah. Bila engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimas salata, dan engkau menegakkan salat, wa tu'tiaz zakata, dan engkau membayar zakat, wa tasuma ramadana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke al-bait, Baitillal Haram, in istata'ta, bila engkau mampu, ilaihi, menuju kepadanya, sabila, bila mendapatkan jalan. Qala sadaqta, orang ini mengatakan engkau benar. Haf, sadaqta, engkau benar, fa'ajibna lahu, maka kami merasa aneh dengan dia. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia sendiri yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil imani, maka orang ini tanya lagi, beritahu aku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu ialah engkau beriman pada Allah dan para malaikatnya, dan beriman pada kitab-kitabnya dan pada para rasulnya dan hari akhirat, dan engkau beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, orang ini menyatakan lagi, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsani, orang ini tanya lagi, beritahu aku tentang apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yang dinamakan ihsan itu ialah bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka kalau engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati, kemudian orang ini tanya lagi, beritahu aku tentang apa itu hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili, Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengerti daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, kemudian orang ini menyatakan, beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Nabi menjawab, tanda kiamat itu ialah kalau al-amah budak perempuan talid melahirkan, rabbataha melahirkan tuannya. Wa antara al-hufat al-urat al-alata. Dan juga termasuk tanda kiamat, wa antara al-hufata, bila engkau melihat orang yang al-hufah, telanjang alas kaki, al-urah, compang-camping telanjang, sampai seperti telanjang karena compang-campingnya bajunya, al-urah, orang yang telanjang. Al-alata, orang miskin, melarat. Ri'a asya'i, yang kerjanya penggembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyani, yang mereka itu berlomba-lomba bertinggi-tinggian bangunan. Semula dalam keadaan orang miskin, melarat, compang-camping, penggembala kambing, tiba-tiba berubah menjadi ya tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba menjadi orang yang berlomba-lomba untuk bertinggi-tinggian bangunan, menjadi kaya raya. Ini tanda kiamat. Qala famadha, maka kata Umar, orang ini madha, pergi. Setelah selesai tanya jawab, falabithna maliyan, kami nunggu beberapa saat. Faqala, maka orang ini menyatakan, ya Umaru, wahai Umar, atadri manis sa'ilu, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu, aku jawab, Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab, hadza Jibrilu, orang ini adalah Jibril, atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum amra dinakum, untuk mengajar kepada kalian perkara agama kalian. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberi catatan di bawah itu, ghalibu hadzal hadithi, mayoritas hadith ini, taqaddama syarhuhu, telah terdahulu penjelasannya. Walana syarhun alaihi, dan kami mempunyai penjelasan terhadapnya, fi majmu'il fatawa war rasail, dalam kumpulan fatawa dan rasail, jilid 3. Halaman 143. Nah, dengan demikian kita telah membahas tentang pokok kedua dari al-usulu thalatha, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al aslul thalithu, pokok yang kedua, ketiga. Al aslul thalithu, pokok yang ketiga. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al aslu thalithu, pokok yang ketiga. Ma'rifatu nabiyikum, mengenal nabi kalian yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ialah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib bin Hashim. وهاشم من قريش وقريش من العرب dan Hashim adalah dari Quraisy dan Quraisy adalah dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al Khalil alaih wa alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam. Dan orang Arab itu, bangsa Arab itu adalah dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam. Walau minal umri thalathun wa sittuna sanatan, beliau punya umur 63 tahun. Minha arba'una qablan nubuwati, dari 63 tahun itu 40 tahun umurnya sebelum kenabian. Wa thalathun wa ishruna nabiyan wa rasulah, dan umurnya 23 tahun dihabiskan di masa kenabian dan kerasulan beliau, karena beliau diangkat usianya umur 40 tahun. Jadi sejak usia 40 tahun beliau sampai 63 tahun di dalam usia kenabian dan kerasulan. Nubbi'a bi'iqra, beliau diangkat jadi nabi dengan turunnya kepada beliau iqra, yaitu 5 ayat surat Al-Alaq. Ya, 5 ayat pertama surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Yang ini adalah berita beliau diangkat jadi nabi dengan 5 ayat pertama itu. Dan wa ursila, dan diangkat jadi rasul bil muddatsir, dengan surat al muddatsir. Ya ayyu, ya ayyatuhal muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warujza fahjur wala tamnun tastaksir. Ini pengangkatan beliau sebagai rasul. Jarak antara pengangkatan beliau sebagai nabi dengan pengangkatan beliau sebagai rasul itu ada 3 tahun. Wa baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinati. Negerinya ialah kota Mekah. Dan beliau hijrah ke Al-Madinah. Kita lihat keterangan dulu dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah di halaman 121. Footnote pertama. Al-aslu tsalitsu ay minal usuli tsalatsati. Pokok yang ketiga yakni dari 3 pokok. Allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Yang wajib atas manusia untuk mengenalnya. Wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu. Yaitu pengenalan hamba kepada Tuhannya. Wadinahu, dan pengenalan hamba kepada agamanya. Wanabiyahu, dan pengenalan hamba kepada nabinya. Ma'rifatul abdi rabbahu sudah selesai kita bahas. Wadinahu juga sudah selesai kita bahas. Sekarang wanabiyahu. Waqad sabaqal kalamu ala ma'rifatil abdi rabbahu wadinahu. Dan sungguh telah lewat, telah berlalu pembicaraan tentang pengenalan hamba kepada Tuhannya dan kepada agamanya. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengenalan hamba kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fatadhammana khamsata umurin, mengandungi 5 perkara. Pengenalan hamba kepada Tuhannya mengandungi 5 perkara. Al-awwalu ma'rifatuhu nasaban. Yang pertama mengenal nabi itu dari sisi nasab keturunannya. Fahuwa asyrafun nasi nasaban. Maka beliau adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Fahuwa Hashimi. Yaitu beliau adalah dari Bani Hashim. Quraisy, orang Quraisy. Arabi, orang Arab. Fahuwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim. Ila akhiri ma qalahu syekh rahimahullah. Begitu selanjutnya sampai selesai dikatakan oleh syekh. Syekh siapa ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Perkara yang ke-2, utsani. Ma'rifatu sunan sunanihi. Itu kurang nun ini. Sunanihi. Mengenal sunnah-sunnahnya. Oh, bukan. Betul. Ma'rifatu sinnihi, mengenal umurnya. Wa makani wiladati, dan mengenal tempat kelahirannya, wa muhajirihi, dan mengenal negeri tempat dia hijrah padanya. Waqad bayyanaha syekh biqaulihi, hal ini diterangkan oleh syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan sabda beliau, dengan keterangan beliau, walau minal umri thalathun wasittuna sanatan, dan beliau mempunyai umur 63 tahun, wa baladuhu makkata, negerinya Mekah, wa hajara ilal madinati, dan hijrah ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Faqad wulida bi Makkata, beliau dilahirkan di kota Mekah. Wa baqiya fiha 53 sanatan, dan beliau tinggal di kota Mekah 53 tahun. Iya. 13 tahun masa kenabian, 40 tahun masa sebelum jadi nabi. Tsumma hajara ilal madinati, kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Fabaqiya fiha 10 sinin, beliau tinggal di kota Madinah 10 tahun. Tsumma tufiya fiha, kemudian beliau wafat padanya, fi Rabi'ul Awwali, di bulan Rabi'ul Awwal, sanatu 11 ba'dal hijrah, pada tahun 11 hijrah, hijriah. Jadi beliau lengkap telah berusia 63 tahun. Ats-tsalitsu, yang ketiga, kandungan pengenalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ma'rifatu hayatihin nabawiyyati, mengenal kehidupan beliau sebagai nabi. Kehidupan beliau sebagai nabi, wahiya 23 sanatan, meliputi 23 tahun. Faqad auha ilaihi, dan sungguh Allah telah mewahyukan kepada beliau, walau 40 sanatan, ketika itu beliau berusia 40 tahun. Pertama kali dapat wahyu, yaitu di Gua Hira, untuk diangkat sebagai nabi. Kemudian terjadi fatrah, terjadi kekosongan wahyu sampai 3 tahun. Sampai beliau sedih, khawatir kalau ternyata enggak jadi diangkat jadi nabi. Walahu 40 sanatan kama qala ahadu syu'ara'ihi, sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang dari penyair nabi, wa atat alaihi 40 fa asyraqat syamsun nubuwati minhu fi ramadhana, dan telah datang kepadanya wahyu pada usia beliau 40 tahun. Fa asyraqat, sehingga bersinarlah syamsun nubuwati, matahari kenabian, minhu, dari beliau, fi ramadhana, pada bulan Ramadan. Jadi ma'rifatu nabiyyih meliputi pula pengenalan terhadap kehidupan beliau. Ar-rabi'u yang keempat, bimadza kana nabiyyan wa rasula, dengan apa beliau diangkat jadi nabi dan diangkat jadi rasul, yakni misi yang beliau bawa itu apa sebagai nabi dan sebagai rasul. Faqad kana nabiyan, beliau sebelumnya telah diangkat menjadi nabi, hina nazala alaihi, ketika turun kepadanya qaulullah taala, firman Allah taala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Makana rasulan, kemudian beliau diangkat sebagai rasul dengan apa? Hina nazala alaihi qawlu ta'ala, ketika turun kepada beliau firman Allah ta'ala, ya ayyuhal muddathir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andhir, bangunlah engkau dan beri peringatan kepada manusia, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu engkau besarkan, bertakbirlah engkau untuk Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikan. Terangkan juga oleh para mufassirin, dan termasuk thiyab, baju, ialah akhlak, perangai. Perangaimu bersihkan, akhlakmu bersihkan dari segala kotoran akhlak. Warrujza fahjur, dan kejahatan itu, kejelekan, kemaksiatan, engkau jauhi. Kata sebagian mufassirin, warrujza itu ialah berhala, dan jauhilah berhala atau segala yang disembah selain Allah. Walatan tamnun tastakthir, dan jangan kau menjadi orang yang tamnun, suka mengungkit-ungkit pemberian. Tastakthir, sehingga engkau menganggap terlalu banyak yang kau berikan. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah engkau dalam mentaati Tuhanmu. Faqama sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fa'andhara, sehingga beliau memberi peringatan. Waqama bi amrillahi azza wa jalla, dan beliau berdiri dengan perintah Allah azza wa jalla. Wal farqu bainar rasuli wan nabi, dan perbedaan antara rasul dengan nabi, kama yaqulu ahlul ilmi, sebagaimana hal ini yang diucapkan oleh ahlul ilmi, ialah inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, perbedaan antara rasul dan nabi itu diterangkan oleh para ahlul ilmi, bahwa kalau nabi huwa man uhiya ilaihi, man uhiya ilaihi adalah siapa yang diberi wahyu kepadanya bisyar'in, dengan satu syariat, walam yu'mar bitablighih, dan tidak diperintah untuk menyampaikan syariat itu. Jadi syariat itu untuk dirinya dan keluarganya. Dia dipilih oleh Allah menjadi manusia istimewa dengan itu. Warasulu, sedangkan rasul itu man uhiya, man awha Allahu ilaihi, man awha Allahu ilaihi ialah orang yang Allah wahyukan kepadanya bisyar'in, dengan satu syariat. Wa amara bitablighihi, dan Allah perintah untuk menyampaikan syariat itu. Wal amalu bihi, dan diperintah pula untuk beramal dengannya. Fakulu rasulin nabiyun, maka dengan demikian setiap rasul adalah nabi juga. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, dan tidaklah setiap nabi rasul juga. Seperti Khidir, itu nabi, dia tidak diperintah oleh Allah untuk berdakwah, memimpin umat dalam dakwah. Seperti Luqmanul Hakim adalah Nabiullah, namun tidak, karena beliau nabi, tidak diperintah oleh Allah untuk menyampaikan pada umatnya syariat. Cukup dia berikan kepada anak-anak dan keluarganya. Begitu kata para ulama, masing-masing nabi mempunyai misi memperbaiki dirinya. Seperti pula Nabiullah Harun, kedudukannya hanya sebagai pendamping Musa. Nabiullah Yahya, pendamping Isa. Yang tidak diberi syariah, yang tidak diberi tugas untuk menyampaikan syariah. Al-Khamisu, yang kelima, perkara kelima yang merupakan kandungan keharusan mengenal nabi. Bimadha ursila walimadha, dengan apa nabi itu diutus dan untuk apa? Faqad ursila bitauhidillahi ta'ala, maka sungguh nabi dan rasul itu diutus untuk menyampaikan tauhid, keharusan mentauhidkan Allah ta'ala. Syariatihi, dan menyampaikan syariatnya. al-mutadamminatu li fi'lil ma'muri wa tarkil mahdhuri, yang mengandungi pengertian keharusan mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Syariat itu mengandung perintah dan larangan. Wa ursila rahmatan lil alamina, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ursila, diutus sebagai rahmat bagi segenap alam. Li ikhraji min dhulum min dhulmati syirki wal kufri wal jahli, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik dan kufur dan kejahilan. Ila nuril ilmi wal imani wat tauhidi, untuk dibawa kepada cahaya ilmu dan iman dan tauhid. Hatta yanalu bidzalika maghfiratallahi wa ridwanahu, sehingga dengan itu mereka mencapai ampunan Allah dan keridhaannya. Dengan ilmu dan iman dan tauhid itu mereka mencapai ampunan Allah dan keridhaannya. Wa yanju min iqabihi wa sukhtih, dan mereka selamat dari azab Allah dan kemurkaan Allah. Jadi lima perkara ini termasuk daripada kandungan pengenalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ba'athahu Allah bin nadharati anis syirki, Allah utus beliau bin nadharah anis syirki, dengan peringatan dari bahaya syirik. Wa yad'u ila tauhidi, dan dalam rangka perjuangan berdakwah menyeru umat kepada tauhid. Kita lihat penjelasan Syekh bin Utsaimin di bawah itu, ayun dziruhum anis syirki, yakni beliau ditugaskan untuk memperingatkan mereka dari syirik, dari bahaya syirik. Wa yad'uhum ila tauhidillahi azza wa jalla, dan beliau mempunyai tugas mendakwai manusia diajak kepada tauhidillah, mentauhidkan Allah azza wa jalla, mentauhidkan Allah azza wa jalla fi rububiyatihi, dalam sifat rububiyahnya, yaitu keyakinan bahwa satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik, satu-satunya pengatur, satu-satunya penguasa alam ini hanya Allah. Itu fi rububiyatihi. Wa uluhiyatihi, yaitu keyakinan bahwa satu-satunya yang berhak diibadai hanya Allah. Wa asma'ihi wa sifatih, yaitu keyakinan bahwa satu-satunya yang pantas mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung hanya Allah. Kita lihat kembali kepada keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di atas. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, yaitu Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kata Syekh bin Utsaimin di footnote kedua itu, an-nida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, panggilan ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sedang berselimut. Qum fa'andhir, bangunlah dan beri peringatan. Kita lihat footnote ketiga. Ya'murullahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha agung dan maha mulia memerintahkan nabiyahu, nabinya, ayyakuma bijiddin wa nasyatin, supaya menunaikan perjuangan, bijiddin dengan sungguh-sungguh, wa nasyatin dan dengan penuh semangat, wa yunzirun nasa anisyirki, dan memberi peringatan kepada manusia dari bahaya syirik, wa yuhadziruhum minhu, dan memberi peringatan pada mereka dari syirik tersebut. Waqad fassara syekhu hadhil ayat, dan syekh memberikan tafsir tentang ayat ini, yaitu kita lihat ke atas. Wa ma'na qum fa'andhir, di atas itu ya, wajadtumu. Nah, dan makna qum fa'andhir di ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yunziru anis syirki, memberi peringatan dari bahaya syirik, wa yad'u ila tauhidi, dan menyeru kepada tauhid, wa rabbaka fakabbir, dan makna kewajiban membesarkan Tuhan, ai azzimhu bitauhidi, agungkanlah Tuhanmu dengan tauhid, wa thiyabaka fatahhir, dan makna bajumu hendaknya engkau bersihkan, maknanya ialah ai tahhir a'malaka anis syirki, bersihkanlah amalan kamu dari syirik, dan makna warujza fahjur ialah arujza, kata beliau maknanya ialah al-asnamu, berhala-berhala, patung-patung. Wahajruha, maksudnya hajruha, maknanya hajruha apa? Tarkuha, meninggalkannya. Walbara'atu minha, ini termasuk hajruha. Walbara' minha, antipati terhadapnya, terhadap berhala. Wa'alaha, dan antipati terhadap para penyembah patung itu tadi. Ya, menyembah syirik dan menentang syirik dan membenci ahli syirik. Menentang kufur dan membenci ahlul kufur. Mencintai Islam dan mencintai ahlul Islam. Kemudian diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah selanjutnya, akhadha ala hadha ashra sinina, beliau terus menerus menjalankan misi dakwah kepada tauhid ini, melarang orang dari syirik ini, 10 tahun. Yad'u ila tauhidi, ya, menyeru kepada tauhid, Beliau tinggal di Mekah setelah kenabian 13 tahun, tapi berdakwah 10 tahun. Karena 3 tahun pertama kosong dari wahyu, belum diperintahkan untuk dakwah. Ya. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ay anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baqiya 10 sinina. Beliau tinggal 10 tahun. Yad'u ila tauhidillahi azza wa jalla. Yang dia berdakwah kepada tauhidillah, kepada mentauhidkan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Naam. Wa afradu bil ibadati subhanahu wa ta'ala. Dan juga menyerukan manusia untuk afradihi bil ibadah, mengesakan Allah dalam beribadatan. Subhanahu wa ta'ala, yang Maha Suci Dia Allah dan Maha Tinggi. Wa ba'da al-ashru. Selanjutnya kita lihat ke atas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyatakan wa ba'da al-ashru setelah 10 tahun araja bihi las samai, beliau bermi'raj, Isra Mi'raj ke langit. Kita lihat footnote kedua, al-urujul as'udu, yang dinamakan uruj yaitu su'ud, naik. Wa minhu qawlu ta'ala, dan dari makna kalimat ini firman Allah ta'ala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, ta'ruju, naik para malaikat dan para ruh, ilaihi, kepada Allah. Wa huwa, yaitu mi'raj, min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah termasuk dari kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-azimati, yang besar, kelebihan yang besar, allati faddalahu Allah bihi, yang Allah telah utamakan beliau dengannya. Qabla yuhajira min Makkah, sebelum beliau berhijrah ke Mekah, beliau berhijrah dari Mekah. Fabainama, maka ketika huwa naimun fil hujri fil Ka'bati, ketika beliau tidur fil hijri yaitu di hijr Ismail, itu satu tempat di samping Ka'bah yang diberi tembok khusus oleh orang Quraisy, diyakini adalah itu dulu bagian Ka'bah. Namun orang Quraisy enggak punya duit untuk membangun Ka'bah, akhirnya dibangun dengan persegi seperti sekarang. Sisanya yang tidak terbangun itu dikasih tembok yang sekedar untuk mengingatkan itu adalah bagian dari Ka'bah. Dinamakan Hijr Ismail. Waktu itu Nabi sedang tidur di Hijr fil Ka'bah, di Ka'bah. Atahu atin, datanglah kepada beliau seorang yang datang. Fasyaqqa baina thaqrati nahrih, ila asfali batni. Maka beliau, maka orang yang datang itu membelah, syakau membelah apa yang terletak antara thaghrati nahri, lubang yang ada di pangkal leher beliau, ila asfali batni, dibelah terus sampai ke bawah perutnya. Tsumastakhraja qalbahu, kemudian dikeluarkanlah jantung beliau. Famala'ahu hikmatan wa imanan, dan kemudian dipenuhilah jantung beliau itu dengan hikmah dan iman. Watahyiatan, dan dalam rangka untuk menyiapkan lima sayakumu bihi, apa yang bakal dihadapi, apa yang bakal ditunaikan dengannya. Setelah selesai operasi itu, semata bidabatin baydha, orang yang mengoperasi beliau ini datang dengan hewan yang berwarna putih, dunal bighali wa fauqal himari, lebih kecil, lebih pendek dari bighal dan di atas himar, lebih tinggi dari himar. Yuqalu laha al-buraqu, yang dinamakan hewan itu dengan al-buraq. Yadau khatwahu inda muntaha tarfih, di mana buraq ini meletakkan khotwahu, telapak kakinya, inda muntaha tarfih, di ujung tarf, ujung akhir, muntaha tarfih di ujung badannya. Farakibahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaikinya. Wa bi suhbatihi Jibrilul Amin, dan ditemani pula oleh Jibril Al-Amin. Menemani beliau hatta wasala Baitul Maqdis, sampai akhirnya telah sampai di Baitul Maqdis malam itu juga. Fanazala hunaka, maka Nabi turun di sana. Shalla bil anbiya'i, dan beliau sholat dengan para nabi-nabi yang lainnya. Imaman, beliau sebagai imam, bikullil anbiya'i wal mursalin, imam bagi segenap nabi dan segenap para rasul. Yusalluna khalfahu, para nabi itu mereka sholat di belakang beliau. Liyatabayyana bidzalika fadla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi jelas dengan demikian keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafuhu, dan kemuliaan beliau. Wa annal imamul matbu', dan beliau adalah imam yang diikuti. Tsumma araja bihi Jibrilu ila sama'id dunya, kemudian naiklah beliau dengan kendaraan itu dengan al-buraq itu bersama Jibril ke langit dunia. Langit dunia yaitu langit yang terendah, yang paling rendah, yang paling dekat dengan kita. Ad-dunya maknanya ialah rendah. Fastaftaha, kemudian Jibril minta dibukakan pintu, pintu langit dunia. Faqila man hadha, maka dikatakan oleh penjaga pintu itu, siapa ini? Qala Jibrilu, maka dijawab, ini adalah Jibril. Qila wa man ma'aka, ditanya lagi, bersama siapa engkau? Yani siapa yang beserta engkau? Qala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qila wa qad ursila ilaih. Ditanyakan lagi, apakah benar telah diutus kepada beliau ini untuk menghadap ke langit? Qala na'am. Dijawab, iya. Qila, maka penjaga pintu langit dunia mengatakan, marhaban bihi fa ni'mal maji'i, selamat datang dengannya. Fa ni'mal maji', sebagai sebaik-baik orang yang datang. Ni'mal maji', sebaik-baik orang yang datang. Ja'a, beliau datang, fa futiha lahu, fa ni'mal maji'i ja'a, beliau, maka ini adalah orang yang datang dalam sebaik-baiknya. Fa futiha lahu, maka setelah dibukakan pintu langit itu, masuklah beliau. Fawajada fiha Adama, Rasulullah mendapati di langit dunia itu ada Adam. Faqala Jibrilu, Jibril menyatakan, hadza abuka Adam, fasallim alaih, ini adalah ayahmu Adam, ucapkan salam kepadanya. Fasallama alaihi, faradda alaihi salam, maka Adam mengucapkan salam kepadanya, dan salamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Adam itu radda alaihi, dijawab oleh Adam atasnya. Waqal, Adam menyatakan, marhaban bil ibni salih wan nabiy salih, selamat datang bil ibni salih, anak yang saleh, wan nabiy salih, dan nabi yang saleh. Wa idza ala yamini Adam, dan ternyata di sebelah kanannya Adam, arwahun, ada roh-roh, arwahus suada, roh-rohnya orang yang berbahagia. Wa ala yasarihi arwahul ashqiya, dan di sebelah kirinya Adam, ada roh-rohnya orang-orang yang celaka. Min dzurriyyatihi, dari anak cucu Adam. Faidha nadhara ilal yamini, maka apabila Adam melihat ke sebelah kanan, sarra wa dhahika, Adam bergembira dan tertawa. Waidha nadhara qabla qibala shimalihi fabaka, dan apabila Adam melihat ke sebelah kirinya, maka Adam nangis karenanya. Suma araja bihi Jibrilu ila sama'i thaniyati fastaftaha ila akhirih. Kemudian naiklah dengan kendaraan itu Jibril bersama beliau ke langit kedua. Fastaftaha, kemudian Jibril minta dibukakan pintu, terus terjadi dialog dengan penjaga pintu itu seperti yang di atas, ila akhirnya sampai selesai, masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada fiha Yahya wa Isa alaihi wassalatu wassalam. Ternyata didapati di langit kedua itu Nabiullah Yahya dan Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam. Wahuwa ibnal khalah, dan wahuma ibnal khalah, dan keduanya adalah anak-anak apa, saudara misan ibnal khalah. Karena Yahya adalah saudara misannya Maryam bintu Imran, Yahya putra Zakaria. Zakaria dan Imran adalah dua nabi Bani Israel yang bersaudara kandung. Keduanya melahirkan anak. Zakaria melahirkan Yahya, Imran melahirkan Maryam dan Musa. Kemudian Maryam melahirkan Isa dengan cara yang Allah kehendaki, tanpa suami. Yahya dengan Isa ini adalah saudara. Jadi Nabi Isa itu ponakan misan, ya. Ponakan misannya Nabi Yahya. Karena ibunya Nabi Isa itu saudara sepupu, saudara misan dengan Nabi Yahya. Maryam bintu Imran sepupunya Yahya bin Zakaria. Ya. Sehingga diistilahkan ibnu khalah al-akhir. Faqala Jibrilu, maka Jibril menyatakan, hadha Yahya wa Isa, hadhani Yahya wa Isa, kedua orang ini bernama Yahya dan Isa. Fasallim alaihima, ucapkan salam atas keduanya. Fasallama alaihima, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada keduanya. Faraddas salama, maka keduanya menjawab salam beliau. Waqala, dan keduanya menyatakan, marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih, selamat datang dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Tsumma araja bihi Jibrilu ila sama'id dunya ila sama'id tsalitsati fastaftaha ila akhirih. Kemudian naiklah dengannya Jibril ke langit ketiga. Kemudian minta dibukakan pintu, kemudian terjadi dialog seperti yang pertama dengan penjaga pintunya, kemudian dibukakan. Setelah masuk ke langit ketiga, fawajada fiha Yusuf alaihi salatu wassalam, maka didapati padanya pada langit ketiga itu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Faqala Jibrilu hadha Yusuf, Jibril menyatakan ini adalah Yusuf. Fasallim alaihi, fasallama alaihi, ucapkan salam kepadanya. maka Rasul pun mengucapkan salam kepadanya. Faraddas salamu, maka Yusuf membalas salam itu. Waqala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, selamat datang dengan saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Tsumma araja bi Jibrilu ila samai rabi'ati fastaftaha ila akhirih. Kemudian araja naiklah dengannya Jibril ke langit keempat. Kemudian terjadi dialog lagi, staftaha meminta dibukakan pintu seperti dialog yang pertama dengan penjaga pintunya. Setelah masuk, fawajara fiha Idris alaihi salatu wassalam, didapati di langit yang keempat didapati Nabiullah Idris alaihi salam. Faqala Jibril hadza Idris, maka Jibril menyatakan ini adalah Idris. Fasallim alaihi faradda salama, maka ucapkanlah salam kepadanya. Setelah diucapkan salam, dijawab salam itu, waqala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, selamat datang dengan saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Tsumma araja bihi Jibrilu ila sama'il khamisati, kemudian Jibril naik dengannya ke langit yang kelima. Fastaftaha ila akhirih, minta dibukakan pintu sampai terus terjadi dialog sampai terakhir dibukakan pintu. Fawajada fiha Harun bin Imran akha Musa, didapati di sana Harun putra Imran saudaranya Musa alaihi musallatu wassalam. Faqala Jibrilu, maka Jibril menyatakan hadza Harun. Fasallim alaihi, fasallama alaihi faradda alaihi salam. Waqala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Mafhum hadha, ha? Thumma araja bihi Jibrilu ila samai sadisati. Kemudian naik dengannya Jibril ke langit yang keenam. Fastaftaha nuqat ila akhirih. Fawajada fiha, maka di langit keenam didapati Musa alaihi salam. Faqala Jibrilu hadza Musa, fasallam alaihi faradda alaihi salam, wa qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Mafhum hadha? Naam. Ha? Fahimta hadha? Fahimta? Ta'kid. Benar. Qul naam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Entabih. Nanti diuji supaya bisa disampaikan pada orang lain. Ya. Falamma tajawazahu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati Musa, baka Musa. Nabi Musa nangis. Faqila lahu mayubkika, apa yang membuat kamu nangis? Qala, Nabi Musa menyatakan, abki, aku menangis, lianna gulaman, karena anak muda itu, bu'itha ba'di, diutus sepeninggalku, yadkhulul jannata min ummati, aktsara mimman yadkhuluha min ummati, akan masuk surga dari umatnya lebih banyak daripada yang masuk surga dari umatku. Fakana Musa, fakana buka Musa hazanan, maka tangisannya Musa adalah kesedihan. Ala ma fata ummatahu minal fadha'ili, atas hilangnya atau apa yang telah hilang dari umatnya dari keutamaan-keutamaan. La hasada li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena hasad dengki kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semata-mata karena fata hilangnya dari umat Musa minal fadha'il, dari berbagai keutamaan-keutamaan. Tsumma araja bihi Jibril ila sama'i sabi'ati fastaftaha ila akhirih. Alif lam kha itu singkatan dari ila akhirih, DST dan seterusnya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia. Fawajada fiha Ibrahim Khalil Rahman sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka didapati di langit ketujuh Nabiullah Ibrahim, kekasih Allah. Faqala Jibrilu, maka Jibril menyatakan, hadza abuka Ibrahim fasallim alaihi, ini adalah bapakmu, ucapkan salam kepadanya. Bapakmu yang bernama Ibrahim, ucapkan salam kepadanya. Fasallama alaihi faraddas salama wa qala marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Mafhum hadha? Wa innama tafa Jibrilu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala haula'il anbiya, hanyalah yang menyebabkan Jibril berkeliling dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka para nabi-nabi itu, takriman lahu, adalah sebagai pemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idharan li syarafihi, dan menampakkan kemuliaan beliau, wa fadlihi, dan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibrahimul Khalil, dan Ibrahim al-Khalil didapati musnadan dhahruhu ilal baitil ma'muri fis sama'is sabi'ati. Ibrahim al-Khalil musnadan, bersandar dhahruhu, punggungnya, ilal baitil ma'mur, ke al-baitil ma'mur. Al-baitil ma'mur itu fis sama'is sabi'ati, terdapat di langit yang ketujuh. Al-baitil ma'mur itu dikatakan alladhi yadkhuluhu kullu yawmin sab'una alfan minal malaikati, yang masuk ke dalamnya setiap hari 70,000 malaikat. Wa yata'abbaduna wa yusallun, dan mereka beribadah dan sholat padanya. Tsumma yakhrujuna, kemudian mereka keluar para malaikat itu daripadanya, wala ya'uduna fil yaumit tsani, wala ya'udun, dan tidak kembali lagi, sekali saja masuk keluar 70,000. Fil yaumit tsani, di hari kedua, ya'ti ghairuhum minal malaikati, di hari kedua datang yang lainnya 70,000 berikutnya dari para malaikat. Alladzina la yuhsihim illallah, yang tidak bisa lagi dihitung kecuali oleh Allah, saking banyaknya. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah. Tsumma rufi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha. Kemudian diangkat Nabi ke Sidratil Muntaha, faghasyaha, didapati Sidratil Muntaha diliputi, ghasyaha diliputi, min amrillahi minal bahai, diliputi dengan perintah Allah, yaitu al-baha wal-husun, kebagusan dan keindahan, maghasyaha, dengan apa yang meliputinya. Hatta la yastati'u ahadun, sehingga tidak ada seorang pun, ayasifaha min husniha, untuk menggambarkan keindahannya, karena luar biasa indahnya. Keindahannya luar biasa. Itu terletak di Sidratil Muntaha. Tsumma faradallahu alaihi salatu 50 salatan kulla yaumin wa lailatin. Kemudian Allah fardukan kepada beliau salat 50 kali salat 50 waktu pada sehari semalam. Faradhiya bidzalika wa sallama. Kemudian Nabi Muhammad SAW ridha dengan keputusan itu dan mengucapkan salam kepada Allah. Tumana zala falamma marra bi Musa. Kemudian ketika turun, ketika melewati Musa, qala ma faradha rabbuka ala ummatik. Apa yang Allah fardukan oleh Tuhanmu? Apa yang Allah apa yang Tuhanmu fardukan kepada umatmu? Qala 50 salatan fi kulli yaum, 50 kali salat pada sehari semalam. Qala inna ummataka la tatiqu dzalika. Umatmu, kata Musa, la tatiqu dzalika, tidak mampu melakukan itu. Waqad jarabtu nasa qablaka, dan aku telah mencoba, jarabtu, aku mencoba manusia sebelum kau. Wa'alajtu bani Israila asyaddal mu'alajata, dan aku berupaya terhadap bani Israil dengan segenap, dengan sekeras-keras upaya, gak bisa. Farji'ila rabbika, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfifa li ummatik, mintalah keringanan dari umatmu. Mintalah keringanan dari Allah untuk umatmu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faraja'tu, maka aku pun pulang, balik menghadap Allah. Fawada'tu anni ashran, Allah menggugurkan dariku 10 kali sehingga menjadi tinggal 40. Wa mazala yuraji'u rabbahu, sehingga terus-menerus bolak-balik antara Musa dengan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuraji' rabbahu, meminta kembali kepada Tuhannya keringanan. Hatta istaqarrat al-faridata ala khamsin, sampai telah pasti kewajiban sholat itu 5 waktu. Fanada munadin, maka berteriaklah yang diperintahkan untuk berteriak, memanggil, amdaita faridati, engkau telah menunaikan kewajibanku. Wa khaffaftu ala ibadi, dan aku telah meringankan bagi hamba-hambaku. Wa fi hadhihi al-lailati, dan di malam ini, malam Mi'raj, Isra Mi'raj, adkhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannata, Nabi sempat masuk surga. Fa idza fiha, didapati di surga itu qubabul lu'lu', qubbah. Apa? Qubbah itu lengkung, apa itu namanya? Qubbah. Didapati padanya di surga itu qubbah dari lu'lu', dari mutiara. Aduh, bagaimana qubbah dari mutiara? Masya Allah. Wa idza turabuha al-misku, debunya dari minyak wangi misik. Mana salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah turun ke dunia. Hatta ata Makkata bi ghalasin, sehingga sampai di Mekah di waktu masih gelap. Wa shalla fiha subha, dan beliau salat subuh pada waktu itu. Hah? Iya. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum.